Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله كتاب ajarkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini, dan kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang siap mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, saya mempersilahkan kepada jamaah sekalian yang akan menyetorkan hafalan sampai paragraf yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Silakan. Silakan, tidak perlu malu. Ya. Ahsanta, bagus. Silakan yang lainnya. Cuma ya. Ya, bagus. Ada lagi? Minggu kemarin, bulan kemarin 3, ya. Ya. Ada lagi? Ini sudah perkembangan ini. Minggu bulan kemarin 3, sekarang 4. Nanti bulan depan 5 ya. Atau 7 nanti bulan depan insyaallah. Alhamdulillah ada perkembangan dan ini adalah merupakan perkembangan yang menggembirakan. Pembahasan kita terakhir pada pertemuan yang telah lalu adalah masalah apa? Masalah takdir. Masalah apa? Masalah takdir. Dan saat itu Imam Ahmad rahimahullah membuka perkataannya wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha qatlatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara prinsip yang seandainya tidak dipercayai oleh seseorang maka orang tersebut tidak dianggap ahlu sunnah. Jadi Imam Ahmad menjelaskan ada beberapa prinsip yang seandainya seorang mukmin enggan untuk mempercayainya maka dia tidak dianggap golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan prinsip itu yang pertama adalah apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir yang baik dan apa? Yang buruk. Saat itu kita telah jelaskan bahwasanya takdir itu memiliki tingkatan-tingkatan. Takdir memiliki tingkatan-tingkatan. Dan sebelumnya kita telah jelaskan perbedaan antara qada dan apa? Qada dan qadar. Saat itu diumpamakan seperti apa qada dan qadar itu? Perbedaan antara qada dan qadar seperti apa? Hah? Seperti penjahit. Bagaimana penjahit itu? Ya. Siapa yang bisa jawab ini, silakan. Ini murojaah ini, ulangan. Seperti pola dan aplikasinya. Kalau penjahit itu sebelum dia jahit mesti harus bikin apa dulu? Pola. Anak enggak usah, karena sudah profesional, enggak perlu pakai pola. Meskipun demikian, tetap enggak bisa orang itu langsung apa? Langsung gunting. Pasti dia itu mempersiapkan dulu, ngukur-ngukur dulu. Nah, itulah yang dikiaskan dengan qadar. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu, diatur, baru setelah penjahit itu mulai menjahit, nah, polanya tadi diwujudkan dalam bentuk nyata, itulah qadanya. Itulah apa? Qadanya. Qadarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menulis berkehendak apa yang akan terjadi mulai dari dulu sampai hari kiamat. Kemudian satu persatu apa yang sudah Allah rencanakan itu terrealisasikan. Itulah namanya qada. Ya. Qada dan apa? Dan qadar. Lalu kita jelaskan bahwasannya takdir itu memiliki berapa tingkatan? Empat. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Ini tingkatan yang pertama. Kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Sebelum terjadinya kejadian tersebut. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, ada empat ini. Yang kedua apa? Antum nih dengerin lagi nggak kajiannya? Saya tanya ini, yang rekam ini nih. Nah, antum dengerin lagi nggak kemarin kajiannya, rekaman ini? Enggak. Yang nulis? Wah, gimana ini? Padahal waktunya lama kan? Ada 2 bulan ini waktunya untuk murojaah. Terlalu lama waktunya, katanya lupa. Gitu ya. Apa yang kedua? Meyakini apa? Yang pertama meyakini Allah, mau yang kedua? Bagus. Meyakini bahwasannya Allah telah menulis seluruh kejadian. Jadi setelah Allah mengetahui, Allah tulis. Jadi segala yang apa terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jatuhnya daun, satu persatu, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, gak ada yang ketiga. Apa? Kehendak. Ya. Allah berkehendak atas terjadinya segala sesuatu. Bagus, ini yang ketiga. Yang keempat, apa? Allah menciptakan apa yang telah Dia kehendaki. Ini adalah empat tingkatan apa? Takdir. Pada pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan tentang masalah takdir. Silakan dibuka bukunya halaman 42. Halaman 42. Sudah ketemu semua? Yang bawa buku, silakan diberi harokat. Wattasdiqu bil ahadithi fihi. والتصديق بالأحاديث فيه wal imanu biha wat tasdiqu bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Saya ulangi kata Imam Ahmad, wat tasdiqu bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Artinya, wat tasdiqu bil ahadith fihi, mempercayai hadis-hadis tentang takdir, mempercayai hadis-hadis tentang takdir, wal imanu biha dan mengimaninya, dan mengimaninya. La yuqalu lima, tidak boleh berkata mengapa, wala kaifa dan bagaimana, tidak boleh berkata mengapa dan bagaimana. Innama huwa, kewajiban kita hanyalah at-tasdiq, percaya, wal imanu biha dan beriman. Saya ulangi, mempercayai hadis-hadis tentang takdir dan mengimaninya, tidak boleh berkata mengapa dan bagaimana, kewajiban kita hanyalah percaya dan beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, inilah merupakan salah satu prinsip landasan sikap beragama seorang muslim. Salah satu prinsip di dalam Islam, kalau orang mau beragama, dia harus berserah diri dan menerima secara mutlak apa yang Allah tentukan di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51, dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi. Seorang mukmin kalau dia dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya menghukumi di atas mereka atau atas mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban mereka adalah sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami apa? Kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwasanya salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh seorang muslim adalah dia berserah diri dengan segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hukum yang ditentukan oleh Allah, dia harus berserah diri dan menerimanya. Itulah arti dari Islam. Itulah arti dari apa? Islam. Jadi yang namanya sami'na wa ata'na itu enggak cuma pas lagi diluruskan sok saja. Kebanyakan orang sawu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Langsung belakangnya apa? Sami'na wa ata'na. Enggak cuma itu saja. Bahkan itu setahu saya enggak ada tuntunannya untuk menjawab apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na sofnya masih apa? Masih bolong-bolong. Itu bukan sami'na wa ata'na. Itu sami'na wa ata'na. Apa sami'na wa ata'na? Kami dengar tapi kami enggak patuh. Jadi enggak cuma itu. Sami'na wa ata'na bukan cuma masalah sof saja. Sami'na wa ata'na itu berkaitan dengan seluruh hukum. Apa yang Allah tentukan buat kita, kita harus terima. Dan itulah hakikat dari makna Islam. Jadi ketika seorang telah mengaku beragama Islam, resikonya dia harus berserah diri. Itulah makna dari Islam. Kalau kita ditanya apa sih definisi Islam, Islam itu definisinya adalah, ada yang tahu definisi Islam? Apa? Kemarin yang hadir pengajian di Cilacap, apa definisi Islam? Ya. Bagus. Definisi dari Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan melepas diri dari syirik dan pelakunya. Pertama kali definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, patuh ya, dan berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat kepada Allah, patuh kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Itulah seyogianya seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada disuruh pakai jilbab dalam Islam, bilangnya ah itu kan kebiasaan orang Arab. Indonesia kan negara tropis. Kenapa di Arab itu, kenapa suruh pakai jilbab? Karena di Arab apa? Panas. Indonesia daerah tropis ya, bebas kita mau pakai pakaian kayak gimana. Ini bukan karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim, kalau dia itu mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan taati sepatut-patutnya. Dan itulah karakter seorang muslim seharusnya. Meskipun belum tahu hikmahnya Ustaz, iya. Meskipun belum tahu hikmahnya. Contoh, Allah mewajibkan kita untuk sholat menghadap kemana? Kiblat. Kenapa mesti ke kiblat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kenapa mesti ke kiblat? Apa hikmahnya? Kenapa nggak ke Indonesia saja? Nah, Indonesia kan daerahnya enak, sejuk. Menghadap ke kiblat di sana panas, gerfan. Apa keistimewaannya? Hikmah-hikmah di balik itu semua, seandainya seorang muslim belum mengetahuinya, dia tetap harus patuh. Dia harus tetap mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang lain, kalau Allah mengharamkan sesuatu, daging babi misalnya, kenapa sih gak boleh makan daging babi? Daging babi kan enak, bikin masakan gurih. Kata orang yang pintar masak, katanya itu kalau masakan pengen gurih itu dikasih apa? Dikasih daging babi. Kenapa kok haram? Seorang muslim, sekalipun dia belum tahu apa hikmahnya, dia akan tetap patuh. Dan bukan karakter seorang muslim, kalau dia itu, wah saya belum tahu hikmahnya, saya malas mengamalkan. Padahal sebenarnya belakangan ini kemudian ditemukan bahwasanya daging babi itu mengandung apa? Cacing pita yang sekalipun kalau misalnya dia apa kan, dipanaskan sampai suhu 100 derajat pun tidak akan apa? Tidak akan mati. Seorang mukmin, entah dia tahu bahwasanya di daging babi itu ada cacing pitanya, atau ada cacing benangnya, atau apa saja. Sekalipun dia nggak tahu, dia akan patuh. Karena itulah karakter seorang muslim. Dia memiliki karakter untuk berserah diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan itu adalah Zat yang Maha Tahu apa kemaslahatan kita. Loh Ustaz, berarti kalau kayak gitu, otak kita mau dikemanakan Ustaz? Kita kan punya otak, otak kan buat berpikir Ustaz. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Kita sudah bahas pada dua pengajian yang telah lalu, bahwasanya Islam itu bukan agama yang menihilkan otak kita. Tapi Islam adalah agama yang menghormati otak, menghormati akal manusia. Tapi Islam juga mengajarkan bahwasanya akal manusia itu terbatas. Sebagaimana organ yang lainnya terbatas, mata kita terbatas, gak bisa melihat terlalu jauh, begitu pula akal kita memiliki batasan yang kalau itu dilampaui, seseorang akan terjerumus ke dalam kesesatan. dihitung. Kemudian kata Imam Ahmad di sini, la yuqalu lima wala kaifa. Tidak boleh kita bertanya mengapa dan bagaimana. Wah, benar enggak ini kita enggak boleh tanya? Hah? Enggak boleh tanya kita, kenapa kayak gini, mengapa kayak gini? Ini Imam Ahmad nih kok, kalau orang yang gak tahu, ekstrim banget. Aku gak boleh tanya-tanya ya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas-jelas, fas'alu apa? Ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Dia harus tanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau tanyanya yang gak, boleh gak tanya sama orang yang lebih tahu? Ya. Ada yang bisa jawab? Ini yang kayak gimana? Kok Imam Ahmad melarang kita bertanya? Padahal bertanya itu kan pintu ilmu. Malu bertanya apa? Sesat di jalan. Nanti kita akan sesat-sesat kalau nggak tanya. Ini maksudnya apa Imam Ahmad? Kalau kita cermati dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita akan dapatkan ada dalil yang memerintahkan kita untuk bertanya dan ada dalil yang mencela pertanyaan. Ada dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk banyak bertanya. Tapi juga di sisi lain ada dalil yang melarang kita untuk banyak bertanya. Wah, gimana ini? Ini kontradiksi ini. Iya. Kalau orang yang tidak paham, dia akan mengatakan dan buru-buru memponis ini kontradiksi ini. Islam ini gimana sih? Di ayat ini mengatakan supaya bertanya, di ayat yang lain atau di hadis yang lain malah melarang. Gimana ini? Jawabannya, pertama kita perlu mengetahui. Di antara dalil yang memerintahkan kita untuk bertanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43 dan juga surat Al-Anbiya ayat 7. Dalam surat An-Nahl ayat 43, dalam Al-Anbiya ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak apa? Tidak tahu. Ayat ini berisikan perintah untuk apa? Untuk bertanya. Kemudian, ini dalil yang memerintahkan kita untuk bertanya. Ada dalil lain yang mencela orang-orang yang banyak tanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum." Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa, faktor yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa, kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Ini memuji apa mencela pertanyaan? Mencela. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang sebelum kita mereka itu binasa karena mereka kebanyakan apa? Tanya. Wah, piye iki? Gimana ini? Ayatnya bunyi kita supaya bertanya, kemudian di dalam hadis malah mencela orang yang bertanya. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Dicoba, tidak masalah. Salah dibenarkan. Benar? Dibenarkan. Hah? Fadlan. Angkat tangan siapa? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Contohnya apa? Ya. Ya. Bagus. Pertanyaan yang terlarang itulah bertanya tentang sesuatu yang Allah sembunyikan buat kita. Apakah seluruh ilmu itu telah Allah ceritakan kepada kita? Tidak. ada beberapa pengetahuan yang memang Allah sengaja sembunyikan, tidak perlu kita ketahui. Contohnya apa? Contohnya kita ini mau di mana ntar? Di surga apa di neraka? Apa ada yang tahu sekarang di mana nasibnya ntar di hari akhir? Ini Allah sembunyikan. Nah, bertanya-tanya masalah ini gak boleh. Karena Allah memang sengaja menyembunyikan itu dari pengetahuan kita. Saya kemarin baru dari Tasik. Bukan ngisi pengajian, takziah ke salah seorang keluarga saya. Di sana saya ketemu salah seorang keluarga juga, keluarga istri. Yang dia itu punya cita-cita pengen melihat Lauhul Mahfudz. Hebat ya. Cita-citanya apa? Pengen terbang sampai lihat Lauhul Mahfudz. Anak itu sebenarnya nasib anak kayak gimana gitu. Akhirnya dia ketemu sama orang, sama temennya, yang dibilang kamu ikut saya aja. Saya udah pernah lihat Lauhul Mahfudz. Nah, jadi kamu ikut saya aja. Pokoknya ikuti apa? Ikuti saja apa yang saya perintahkan. Nanti lama-lama kamu juga tahu, karena saya pernah lihat. Saya tahu caranya gimana. Ternyata udah lama, bertahun-tahun gak bisa-bisa. Ternyata dibohongin. Dibohongin sama orang tadi. Suruh ngapa-ngapain, nurut aja. Entah mungkin minta duit, entah apa ya, saya gak tahu. Nurut aja. Padahal sebenarnya gak mungkin seorang itu bisa melihat Lauhul Mahfudz. Karena itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Yang memang sengaja Allah sembunyikan dan bertanya tentang hal-hal seperti ini dilarang. Jadi pertanyaan itu kesimpulannya ada yang tercela, ada yang apa? Ada yang terpuji. Nah, ayat yang tadi yang memerintahkan kita untuk bertanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terpuji. Adapun ayat atau hadis yang mencela pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Contohnya tadi hal-hal yang sudah disembunyikan oleh Allah. Contohnya yang lain adalah bertanya tentang kapan hari kiamat. Itu memang sengaja Allah sembunyikan. Tidak Allah beritahukan kepada kita kapan terjadi hari kiamat. Makanya di dalam hadis, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, kata beliau, anna rajulan min ahli al-badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan akan terjadi hari apa? Hari kiamat. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Nabi, wailak, celakalah engkau. Itu jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengarahkan dia kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa? Wama ahdatsa laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari itu? Itulah. Itulah bijaksananya Nabi kita Muhammad SAW. Intinya tentang hari kiamat kapan terjadi, apa gunanya? Yang lebih berguna buat kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Jadi kita nggak perlu bertanya kapan kita mati. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi apa? Kematian. Itulah hakimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bijak. Ketika ada seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk mempersiapkan sesuatu yang dia perlukan. Karena apa gunanya seseorang tahu kapan hari kiamat kalau dia nggak siap? Kalau misalnya dikatakan besok atau entah hari kiamat, gimana? Belum siap. Dia mau rapel itu amalan selama satu tahun. Tidak mungkin. Itu adalah pertanyaan yang tercela. Contoh pertanyaan yang tercela yang lainnya adalah pertanyaan tentang hakikat ruh. Tentang hakikat apa? Ruh. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Surat Al-Isra ayat 85. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Hakikat roh itu kayak gimana? Roh itu sesuatu yang ada dalam hati jiwa kita. Itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tapi kita gak tahu roh itu kayak gimana. Roh itu benda padat, atau benda cair, atau apa? Atau gas. Ada yang tahu di sini? Ada orang-orang yang tanya kepada Nabi SAW. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Hakikatnya kayak gimana? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, jawablah pertanyaan tersebut bahwasanya roh adalah merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup firman-Nya ini dengan peringatan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintar-pintar kalian berusaha untuk mengeksplorasi, berusaha untuk mengetahui apa itu ruh, menyelami jiwa, menyelami tentang ruh, kalian itu ilmunya cuma sedikit. Jadi enggak usah kalian itu masuk ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang tercela. Kemudian pertanyaan yang terpuji apa? Apa pertanyaan terpuji? Antum enggak pernah bertanya sama ustaz ya? Pernah bertanya sama ustaz antum? Ustaz siapa saja? Antum tanyanya apa? Apa pertanyaan yang terpuji itu? Bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, bertanya tentang makna hadis. Bertanya tentang makna ayat untuk diamalkan atau dipraktekkan. Atau diyakini, maaf. Untuk diamalkan atau diyakini. Itu pertanyaan yang terpuji. Pertanyaan yang terpuji adalah bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, bertanya tentang makna ayat atau makna hadis dengan tujuan untuk diamalkan atau diyakini. Jadi kalau kita tanya tentang hukum, suatu hukum apa saja, hukum fikih, atau bertanya tentang suatu hal dalam akidah, tujuannya adalah untuk kita amalkan atau untuk kita yakini, maka itu adalah merupakan pertanyaan yang terpuji, dan itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nasihat Ibn Rajab Al-Hambali, bagus sekali, di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, kata beliau, الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام واجبا seorang muslim yang harus dia perhatikan ان يبحث عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kewajiban dia adalah mencari tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. ثم يجتهد في فهم ذلك. Kemudian dia berusaha keras untuk memahaminya. Walwuqufu ala ma'ani. Dan mendapatkan makna-maknanya. Thumma yashtaghilu bitafsiri bidzalik. Kemudian dia menyibukkan diri untuk mempercayainya. Jadi tanya untuk dipercaya. In kana minal umuri ilmiyah, seandainya itu berkaitan dengan perkara ilmiah. Wa in kana minal umuril amaliyah, seandainya berkaitan dengan sesuatu yang bersifat amaliyah, maka dia bertanya untuk mengamalkan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tanya kepada ustaz tapi tanyanya bukan untuk diamalkan, berarti itu adalah pertanyaan yang terpuji apa tercela? Yang tercela. Makanya sering kadang-kadang ada orang yang tanya-tanya pakai SMS. Kadang-kadang nggak perlu saya jawab, ya. Kenapa? Karena memang pertanyaannya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Makanya kalau misalnya antum SMS sama siapa saja, sama ustadz, kok nggak dijawab-jawab, antum jangan suudon dulu. wah ustadznya ini kehabisan pulsa nih. Itu sebutan apa husnudan itu? Ustadz ini gimana nih? Gak jawab-jawab, dia tuh udah gak perhatian sama anak kayaknya nih. Ustadz itu juga banyak kesibukan. Kemudian juga ustadz itu banyak pertanyaan juga. Jadi yang dipikir yang bertanya cuma antum saja. Satu pertanyaan satu hari bisa sampai 10 pertanyaan. Kalau satu pertanyaan itu harus buka buku 10, berarti satu hari buka buku berapa? Ustadz itu bukan imam. Nah, ustadz itu bukan apa? Bukan imam, ulama besar. Kalau ulama besar ilmunya di mana? Di benak mereka. Kalau ustadz itu bukunya enggak, ilmunya masih di mana? Masih di buku. Jadi kalau ustadz itu mau menjawab pertanyaan, dia harus buka buku. Dan waktu untuk buka buku itu sangat terbatas. Dan terkadang ustadz tidak menjawab pertanyaan karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu untuk dijawab. Dan ini perlu dipahami. Ini pertanyaan yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita bertanya, tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya pertanyaan itu untuk diamalkan, saya pengen tahu apa sih hadis tentang sholat tasbih misalnya, itu hadisnya sahih apa dhaif. Tujuannya apa? Kalau sahih mau saya amalkan, kalau dhaif akan saya tinggalkan. Itu enggak masalah bertanya seperti itu. Atau bertanya tentang perbuatan ini syirik atau tidak, perbuatan ini bid'ah atau tidak, tujuannya apa? Kalau syirik ya akan saya tinggalkan, kalau enggak ya akan saya praktekkan. Itu enggak masalah. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita tanyakan. Jadi dalam bertanya pun kita harus pikirkan pertanyaan yang bagaimana yang perlu kita tanyakan. Dan itulah ciri orang beriman. Orang yang beriman itu sebelum ngomong dia pikir. Salah satu ciri khas orang yang beriman, sebelum bicara dia pikir. Kebalikannya, orang yang tidak seperti itu, ngomong dulu baru apa? Mikir, oh kenapa saya jadi ngomong kayak gini? Itu keliru. Kalau orang yang beriman, dia mau ngomong, mau tanya, dia pikirkan dulu apa yang mau saya tanyakan. Redaksinya kayak gimana, baru dia tanya. Sehingga dia tidak menyesal. Kebanyakan orang sekarang kan, lebih banyak ngomongnya baru kemudian mikir, aduh kenapa saya ngomong kayak gini? Padahal sudah imbasnya sudah repot kesana kemari. Ya. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan perpecahan di antara persaudaraan. Setelah dia ngomong baru dia mikir, dan itu keliru. Ya. Termasuk juga dalam masalah bertanya. Ini berkaitan dengan masalah bertanya boleh atau tidak. Terutama dalam masalah takdir. Terus kalau tanya masalah takdir yang boleh kayak gimana Ustaz? Ya tadi itu misalnya takdir itu definisinya apa? Itu enggak masalah. Kemudian tingkatan-tingkatannya apa? Dalilnya apa Ustaz? Kita harus mempercayai bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apa dalilnya, argumentasinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis segala kejadian mulai dari dulu sampai hari kiamat. Sudah semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ribu sebelum diciptakannya langit dan bumi. Puluhan ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah ditulis. Orang bertanya, Ustaz itu apa dalilnya? Hadisnya apa? Ayatnya apa? Ini enggak masalah. Ini adalah pertanyaan yang terpuji. Sudah? Kemudian kita lanjutkan. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, masih di halaman 42. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فعليه الإيمان به والتسليم له فعليه الإيمان به والتسليم له. Saya ulangi, silakan diberi harakat. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله ف faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa 'alaihi al-iman bihi wa at-taslim lahu. Artinya, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu 'aqluhu, barang siapa yang belum mengetahui makna hadis, barang siapa yang belum mengetahui makna hadis dan otaknya belum mampu untuk memahaminya, dan otaknya belum mampu untuk memahaminya, faqad kufiya dzalika, maka itu sudah dianggap cukup baginya, maka itu sudah dianggap cukup baginya. Wa uhkima lahu, dan hadis tersebut sudah bisa menjadi hujjah atasnya, sudah bisa menjadi hujjah atasnya untuk tunduk pada hadis tersebut, untuk tunduk pada hadis tersebut. Fa'alaihi al-imanu bihi, dia harus beriman. Wa taslimu lah, dan berserah diri kepadanya. Dia harus beriman dan berserah diri kepadanya. Ini Imam Ahmad sedang berbicara tentang segolongan orang yang dia itu memiliki kelemahan, kurang bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa jeninya Imam Ahmad. Karena yang namanya manusia itu sangat bertingkat-tingkat IQ-nya, tingkat pemahamannya. Ada orang yang dengar satu ayat dia langsung apa? Langsung paham. Itu dijelaskan satu hadis langsung paham. Ada orang yang dijelaskan sampai berkali-kali apa? Enggak paham-paham juga. Dan itu sering kita dapatkan. Antum juga kalau ngajar di SD, ya, yang guru-guru SD, atau guru SMP, atau guru SMA, atau ngajar TPA, itu diajarkan semuanya, semuanya udah nunduk-nunduk. Ya, ya. Ditanya, paham enggak? Enggak. Padahal ketika ngajar semuanya sudah apa? Sudah mantuk-mantuk. Ya. Semuanya tadi udah paham. Ketika ditanya, apa tadi? Enggak tahu, Ustaz. Jadi, karena beragamnya tingkat pemahaman seseorang, maka Imam Ahmad ini membahas tentang orang-orang yang barangkali kecerdasannya terbatas. Dan dia itu belum mampu untuk memahami suatu hadis secara sempurna. Orang-orang yang seperti itu bagaimana? Kata Imam Ahmad, faqad kufiya dzalika. Itu sudah cukup buat dia. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa untuk jelimet sampai musik, ya. Tidak. Kalau dia sudah berusaha sekuat tenaga, kemudian kok belum paham juga, maka itu sudah cukup buat dia. Itu banyak kadang-kadang orang ngaji, yang nyantol cuma berapa? 20%. Pernah ada seorang di Arab ya, pernah ada seorang yang sudah lanjut usia. Dia itu rajin sekali menghadiri pengajian. Pokoknya ada pengajian dia hadir, ada pengajian dia hadir. Tapi karena berhubung dia sudah tua, nah, yang nyantol di otaknya itu cuma sedikit sekali dibandingkan dengan anak-anak kecil yang masih apa? Yang masih otaknya apa? Masih bersih. Kalau yang tua kan pikirannya udah macam-macam ya. Mikir utang, mikir rumah belum dibayar, mikir sawah, mikir anak, mikir istri, mikir pekerjaan. Jadi kayak ibarat gelas itu ya. Sudah apa? Sudah penuh airnya. Mau dimasukin apa? Keluar lagi. Dimasukin, keluar lagi. Kalau yang kecil-kecil kan masih apa? Masih belum banyak pikiran. Apa ada anak kecil mikirin utang? Hah? Ada nggak? Mungkin juga ada. Cuma kan jarang. Anak kecil kan pikirannya belum banyak. Makanya dia itu mudah sekali untuk memahami. Nah, orang tua tadi datang kepada seorang ulama, Syekh, saya itu sudah belajar ilmu agama, ngaji lah kata-kata. Ulama sekali, tapi yang nyantol itu sedikit. Jadi baca ini lupa lagi, baca ini dengerin ini lupa lagi, baca ini dengerin lupa lagi. Gak usah nunggu besok, baru keluar, dia apa? Lupa. Tulen. Apa? metu kelalen. Ngajinya tulen, metu kelalen. Begitu baru dengar tadi. Takbir itu singkatannya ada empat. Keluar masih ditanya apa tadi? Apa ya tadi ya? Itu ngeluh sama seorang ulama. Apa jawaban ulama tadi? Wahai bapak tua, apakah engkau tidak cukup mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Apakah engkau enggak cukup mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan ke mana? Surga. Apa enggak cukup kamu dapat surga? Kalaupun kamu itu ilmu yang didapatkan cuma sekian persen, kamu itu sudah dijanjikan akan dimudahkan untuk masuk dalam surga. Apa enggak cukup? Kata orang tua tadi, wallahi lebih dari cukup. Saya cuma dapat 1%, enggak apa-apa. Yang penting saya itu dimudahkan ke mana? Ke surga. Jadi ngaji itu bukan semata untuk menambah wacana kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Jadi kita ngaji ke sini itu kita lagi mencari jalan menuju ke surga. Tapi jangan ngantuk ya. Ah, yang penting karena pengen ke surga usah ngantuk enggak apa-apa. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksudnya ini sedang memperbincangkan orang-orang yang barangkali ketika ngaji dia itu hanya sekian persen yang dia dapatkan. Akhirnya terkadang dia putus asa. Saya sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, kok masih gini-gini saja ilmunya. Ini anak saya baru ngaji berapa tahun sudah lebih pintar dari saya. Tidak. Dan ini sedang diperbincangkan oleh Imam Ahmad tentang orang-orang yang akhirnya nggak nyampe untuk memahami sesuatu. Kata Imam Ahmad, faqad kufiya lahu, sudah cukup buat dia. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam Islam yang bersumber di antara lainnya atau antara lainnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Mampunya cuma seperti yang sudah, itulah kemampuan dia. Tidak usah dia itu dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Sudah. Wah, berarti enak sekali untuk orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Cuma sampai segitu saja. Tidak. Perhatikan perkataan imam berikutnya. Kata beliau, fa'alihil imanu bihi wa taslimulah. Tapi dia itu tetap harus beriman dan berserah diri dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi bukan berarti, ah, anak gak sholat. Kenapa? Anak gak paham sholat itu bagaimana? Gak bisa. Dia udah tahu sholat itu 5 waktu. Cuman mungkin dalam sisi lebih jelimetnya ya, lebih rincinya, saya gak tahu bacaan ini artinya apa misalnya. Saya masih sangat terbatas. Orang yang seperti itu dia tetap harus sholat, tetap dia harus taslim, yeah, harus berserah dan harus beriman, tetap dia harus mengamalkan apa yang dia pahami. Bukan berarti kemudian dia bermudah-mudahan, tidak. Islam memberikan kemudahan, tapi jangan gampangkan, jangan apa kemudian mempermudah, yeah, mempermudah sesuatu yang tidak dipermudah oleh agama Islam. Kemudian beliau menjelaskan contohnya halaman 53. Kata beliau, mithlu hadithi as-sadiqi wal masduq. Mithlu hadithi as-sadiqi wal masduq. Contohnya hadis as-sadiq artinya sang terpercaya. Al-Masduq yang dipercaya. Sang terpercaya dan dipercaya. Jadi beliau ingin memberikan contoh yang kadang-kadang hadis itu kurang bisa dipahami oleh sebagian kalangan. Beliau mencontohkan seperti hadis As-Sadiq wal-Masduq. Itu apa artinya? Ini beliau sedang mencontohkan dengan sebuah hadis yang biasa diistilahkan dengan hadis as-shadiq wal mashduq, hadis yang dibawakan atau hadis sang terpercaya dan dipercaya. Ini istilah ya. Ini istilah untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan jelaskan kenapa hadis ini dijuluki atau diistilahkan dengan hadis sang terpercaya dan dipercaya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud. Kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiq wal mashduq, dan beliau adalah orang yang terpercaya dan dipercaya. Jadi Ibnu Mas'ud ini sebelum menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawalinya dengan ucapan apa? Nabi itu orang yang terpercaya dan dipercaya. Makanya hadis ini sering diistilahkan dengan hadis apa? As-shadiq wal mashduq. Ini istilah ya. Itu hadis riwayat siapa Ustaz? Riwayat shadiq wal mashduq. Bukan. Jadi ini perlu kita ketahui istilah para ulama. Istilah para ulama seperti ini. Jadi ketika Ibnu Mas'ud memulai hadis tadi dengan mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW berkata seperti ini, dan beliau adalah orang yang terpercaya dan dipercaya. Kenapa kok Ibnu Mas'ud mendahului itu dengan perkataan ini? Apakah beliau perlu menekankan bahwa Rasul orang yang terpercaya? Tanpa mendapatkan penekanan dari Ibnu Mas'ud, Nabi sudah terpercaya. Kenapa kok Ibnu Mas'ud mendahului ucapannya ini dengan penekanan seperti itu? Ada yang tahu? Meyakinkan. Apa kalau enggak digitukan enggak yakin? Untuk apa Ibu Mas'ud? Atau mungkin ada di antara antum yang tahu hadisnya apa? Bicara tentang apa? Yang hafal hadis Arba'in Nawawi ya, dia tahu. Apa? Bagus. Berbicara tentang cerita penciptaan manusia sampai akhirnya nanti bagaimana. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala, berarti ini berbicara tentang hal yang gaib ya. Berbicara tentang apa? Hal yang gaib. Mulai dari bagaimana kita di dalam perut sampai kemudian nanti di akhirat kayak gimana. Ini berarti bicara tentang hal yang gaib. Makanya karena beliau berbicara tentang hal yang gaib, Ibnu Mas'ud menekankan bahwasanya Nabi itu orang yang terpercaya. Jadi kita harus percaya sekalipun itu yang dikabarkan sesuatu yang bersifat apa? Gaib yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Taimin, kenapa kok Ibnu Mas'ud mendahului hadis tadi dengan ucapan atau penekanan bahwasanya Nabi orang yang terpercaya? Karena apa yang akan disampaikan oleh Rasul kaitannya dengan sesuatu yang bersifat apa? Gaib. Yang tidak bisa kita lihat. Yang sumbernya hanya hadis ataupun Al-Quran. Kata beliau, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan ada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Dalam satu riwayat, dalam bentuk setetes mani, nutfah. Ini proses penciptaan manusia. 40 hari pertama dia dalam bentuk apa? Setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya dia akan berubah menjadi apa? Segumpal apa? Daging apa darah? Darah. Dari air berubah menjadi apa? Darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi apa? Sekerat daging. Air mani berubah menjadi apa? darah berubah menjadi apa? Daging. 40, 40, 40. Berapa bulan itu? 4 bulan. Bukan 3 bulan ya? Karena 1 bulan 30 hari. Bukan 40 hari. 4 bulan. Setelah 4 bulan, ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Setelah 4 bulan, Allah mengutus malaikat dan memerintahkan malaikat itu untuk melakukan 4 hal. Apa? يُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ. Allah diperintah, malaikat diperintahkan, tulislah satu amalan orang tersebut. Satu. وَرِزْقَهُ, yang kedua rizkinya. وَأَجَلَهُ, yang ketiga ajalnya, kapan dia mati. Yang keempat وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ, apakah dia, yang keempat, apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang apa? Beruntung. Celaka nanti masuk neraka atau beruntung masuk apa? Surga. Berarti semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana amalan dia, perbuatan apa yang akan dilakukan di dunia, kemudian dia mau masuk kemana, di surga atau ke neraka, rezekinya kayak gimana, semuanya sudah ditulis. Thumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian baru dihembuskan ruh ke dalam apanya? Ke dalam janin tersebut. Berarti mulai ada ruh itu setelah berapa? Setelah 4 bulan. Kemudian Nabi berkata, fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'un fa yasbiqu 'alayhi kitabuhu ya'malu bi amali ahli an-nar. Kata Nabi sallallahu, ada salah seorang di antara kalian yang banyak beramal dengan amalan-amalan soleh yang mengantarkan ke surga, sampai jarak antara dia dengan kematian tinggal satu jengkal. Nah, artinya sudah apa? Sudah hampir apa? Hampir mati. Tapi Allah menakdirkan lain. Allah menakdirkan orang tersebut itu nanti akan masuk kemana? Neraka. Akhirnya di akhir hidupnya dia melakukan apa? Perbuatan maksiat yang mengakibatkan dia masuk kemana? Neraka. Kemudian kebalikannya. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ. Kemudian dia itu ada orang lain yang pertama. Orang yang lain beda lagi. Ada orang yang lain dan dia seluruh hidupnya atau kebanyakan hidupnya dia isi dengan perbuatan maksiat. Sampai hampir meninggal dunia. Tinggal satu jengkal, sebentar lagi akan meninggal dunia. Akan tetapi kata Nabi Rasulullah, "Fayasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia itu akan masuk surga. Akhirnya sebelum meninggal dunia dia melakukan amal-amal soleh yang kemudian mengantarkan dia untuk masuk ke dalam apa? Itulah yang namanya rahasia takdir Allah. Wah, enak sekali orang yang kedua itu. Sudah kenyang kenikmatan dunia, masuk surga lagi. Sayang sekali orang yang pertama sudah susah-susah beramal, masuk ke mana? Masuk ke. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang yang tidak apa? Tidak paham. Sekalipun dia tidak paham, dia tetap harus percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad mencontohkan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini banyak orangnya apa? Yang gak nyanda otaknya. Gak sampai otaknya untuk memahami. Wah, berarti gimana Allah ini? Kita ini belum tentu ya ngaji ini masuk surga. Hah? Iya? Iya, memang seperti itu. Belum tentu yang kita ngaji ini masuk surga, belum tentu. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Dan belum tentu orang-orang yang di jalan-jalan itu, yang anak-anak muda yang rambutnya merah-merah itu, yang mungkin boro-boro sholat mandi saja enggak tahu mereka mandi apa enggak. Belum tentu mereka nanti akan masuk ke neraka. Belum tentu. Makanya saya pernah ditanya ketika saya ngisi pengajian di Klaten, gimana ya kalau kita itu ikhwan-ikhwan, kalau kita mau ngaji kita selalu lewat perempatan yang di situ orang-orang anak-anak muda itu pada itu anak-anak pung ya, pang ya, pang atas pung kita pada itu kan kayaknya benci banget sama mereka. Maksudnya anak katakan sama dia, itu pernah gak ngajak mereka untuk sholat? Pernah gak ngajak mereka untuk sholat? Kebanyakan dari kita melewati orang seperti kita memandang dengan pandangan yang tinggi. Dan jarang sekali di antara kita yang lewat mengingatkan. Atau minimal mendoakan. Ada gak di antara kita kalau lewat orang-orang seperti kita mendoakan? Allah, berilah dia hidayah ya Allah. Dari seperti yang ratus ribu orang yang melewati lampu merah, mungkin bisa dihitung dengan jari yang menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang. Padahal belum tentu kita ini yang najib akan selamat. Dan belum tentu mereka itu akan apa? Akan masuk ke neraka. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada orang-orang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tuh harus beramal. Dan jangan bergantung dengan amal yang sudah kita lakukan. Dan jangan memandang remeh orang lain yang barangkali dia itu belum ngaji atau belum setaat kita saat ini. Yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok orang tadi? Ya. Orang tadi tersebut yang dikatakan orang yang bernama banyak amal soleh kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan maksiat sampai masuk neraka. Kenapa kok di akhir hayatnya seperti itu? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah satu sebabnya dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwasannya orang tersebut beramal dengan amal soleh yang nampak saja di hadapan manusia. Sebenarnya hatinya tidak seperti itu, tidak ikhlas. Ini nampaknya memang soleh, dia melakukan amal-amal soleh yang banyak. Tapi hatinya tidak ikhlas. Timbul rasa sombong di dalam hatinya. Dan orang yang sudah timbul rasa ujub, rasa takjub dengan amalan yang dia kerjakan sebaik, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, dia sudah terjerumus ke dalam pintu yang akan mengantarkan dia ke dalam kebinasaan. Kebalikannya, orang yang melakukan perbuatan maksiat, tapi hatinya itu hancur. Dalam artian dia itu menyesal. Belum tentu orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu mereka enggak sedih. Banyak di antara mereka yang tahu, yang sadar bahwasanya saya itu banyak maksiat. Kapan saya taubat? Saya sedih selalu seperti ini. Karena kerendahan hati dia itu bisa merupakan pemicu dia untuk masuk ke dalam surga. Dan bisa jadi kesombongan orang yang ngaji, itulah pemicu yang akan mengantarkan dia ke api neraka. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bagaimanapun juga kita terus beramal dan berusaha untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari sifat sombong, dari sifat takjub, dari sifat takabur, dari riya dan sebagainya. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Jadi meskipun seseorang itu belum paham makna yang lebih dalam dari hadis ini, dia harus percaya bahwasanya segala sesuatu ini tidak lepas dari apa? Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Kemudian kata beliau di halaman yang ke-44, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Dan hadis yang semisal dengannya mengenai takdir. Dan hadis yang semisal dengannya mengenai takdir. Wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha. Wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha. Dan seluruh hadis tentang ru'yah. Dan seluruh hadis tentang ru'yah. Ru'yah itu artinya terlihatnya Allah. rukyah itu terlihatnya apa? Allah. Bukan rukyah ya. Kalau rukyah pakai qaf itu apa? Apa rukyah? Pengobatan dengan apa? Bacaan Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Kalau rukyah pakai hamzah itu adalah apa? Rukyah artinya adalah terlihatnya Allah, artinya Allah nanti bisa terlihat. Wa inna bas 'anil asma'i halaman 47. Wa inna bas 'anil asma'i sekalipun jarang terdengar. Wa inna bas 'anil asma'i sekalipun jarang terdengar. Wa tawhasha minhal mustami' atau dianggap asing oleh orang-orang, atau dianggap asing oleh orang-orang, innama alaihil imanu biha, innama alaihil imanu biha, kewajibannya hanyalah beriman kepadanya. Wa an la yurda minha harfan wahidan, wa an la yurda minha harfan wahidan, dan tidak boleh menolak satu huruf pun darinya. Wa ghairiha min al ahadithil ma'thurati an istiqat, وغيرها من الأحاديث المحذورات عن الثقات. Begitu pula halnya hadis-hadis lainnya yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya. Begitu pula halnya hadis-hadis lainnya yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya. Ini beliau menjelaskan di antara bentuk hadis-hadis yang terkadang tidak bisa dipahami itu hadis tentang ru'yah. Bahwasanya Allah itu akan terlihat pada hari kiamat. Nah, Allah akan apa? Terlihat pada hari kiamat. Ini nanti ada pembahasan khusus. Nah, masalah ru'yah jadi kita undur. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya Allah itu berkesempatan atau bisa dilihat pada hari kiamat. Kemudian juga di sini beliau berkata bahwasannya ada beberapa hadis yang mungkin jarang terdengar atau dianggap asing karena kejahilan. Ya. Meskipun kita anggap asing, selama hadis tersebut sahih, maka kita harus percaya dan tidak boleh menolak satu huruf pun. Inilah merupakan apa penekanan dari Imam Ahmad. Jangankan satu kata, jangankan satu kalimat, satu huruf pun kita tidak boleh untuk menolak. Dan ini merupakan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang ketika dia itu Islam, ketika dia itu berserah diri dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tutup dengan perkataan beliau, wa an la yukhatima ahadan, wa an la yukhatima ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamul jidala. Saya ulangi, wa an la yukhatima ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamul jidala. Dan seorang muslim dilarang untuk mendebat, berbantah-bantahan, serta mempelajari perdebatan. Seorang muslim dilarang untuk berdebat, berbantah-bantahan, serta mempelajari perdebatan. Zohir perkataan Imam Ahmad ini seakan-akan kita tuh mutlak gak boleh apa? Gak boleh debat, gak boleh diskusi. Dan ini kita sudah jelaskan pada pengajian entah berapa yang lalu, entah 3 atau 4 yang lalu, bahwa yang perdebatan itu terbagi menjadi 2. Ada yang apa? Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan saat itu kita sudah jelaskan norma-norma perdebatan yang terpuji itu bagaimana, dan norma-norma perdebatan yang tercela itu bagaimana. Dan silakan bisa didengarkan kembali pengajian yang telah lalu. Jadi intinya, ketika Imam Ahmad di sini mengatakan tidak boleh debat, tidak boleh belajar cara berdebat, maksudnya adalah perdebatan yang tercela. Kalau yang terpuji boleh. Kalau kita nggak belajar cara berdebat, suatu ketika kita berdiskusi dengan ahlu bidah atau dengan orang-orang non-muslim, kita kalah. Cara berdebat itu bagaimana? Jangan terbawa emosi. Karena banyak orang-orang yang debat, tapi akhirnya apa? Pukul-pukulan. Bukan debat, malah jadinya apa? Pukul-pukulan. Keluar-keluar, babak belur semuanya. Ini dia nggak belajar cara berdiskusi bagaimana. Ini perlu dipelajari, kalau ada manfaatnya. Ya. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, nggak usah. Kalau kita memprediksikan bahwa nggak ada gunanya saya belajar berdebat, karena memang nggak akan pernah berdebat, maka tidak usah belajar. Tapi kalau misalnya kita mengetahui bahwasanya kita itu akan berdebat dengan ahlu bidah, maka saat itu kita perlu mempelajari atau akan berdiskusi dengan ahlu bidah untuk mengantarkan kepada kebenaran, maka saat itu kita perlu untuk mempelajari bagaimana cara berdebat atau berdiskusi. Kemudian kata Imam Ahmad selanjutnya, Fa innal kalama fil qadari. Sesungguhnya memperdebatkan masalah takdir waru'yati dan ru'yah atau terlihatnya Allah, wal-Qur'ani dan Al-Qur'an, wa ghairiha minat sunan dan permasalahan akidah lainnya, makruhun, dibenci atau haram hukumnya, wa manhiyun anhu dan terlarang. Saya ulangi, fa innal kalama fil qadar war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minat sunani makruhun wa manhiyun anhu. Sesungguhnya memperdebatkan masalah takdir, ru'iyah, Al-Quran, dan permasalahan akidah lainnya, haram hukumnya dan terlarang. Ini juga perlu dipahami secara proporsional. Bukan berarti kita nggak boleh memperbincangkan masalah akidah sama sekali, bukan. Tapi di sini yang dimaksud adalah perdebatan dan perbincangan yang tercela. Seperti memperdebatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperdebatkan. Contohnya apa? Bagaimana sih sebenarnya tangan Allah Subhanahu wa taala? Ini debat, menurut saya tangan Allah itu udah panjangnya 1 meter. Yang ini baru enggak mungkin tangan Allah 1 meter. Paling 10 meter. Perdebatan tentang sesuatu yang tidak boleh untuk diperdebatkan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Atau berbicara masalah takdir, debat. Kenapa kok Allah menakdirkan seperti ini? Kok Allah menciptakan seperti ini? Kenapa Allah berkehendak seperti ini? Ini juga termasuk yang tercela. Jadi kalau misalnya kita berdiskusi tentang takdir, tingkatannya itu apa saja, definisi qada dan qadar itu apa, ini bukan termasuk perdebatan atau diskusi yang tercela. Kemudian terakhir beliau berkata, la yakunu sahibuhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yaj'al jidala ويسلم ويؤمن بالآثار. Saya ulangi, لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة min ahli sunnati hatta yada'al jidala wa yaslama wa yu'mina bil athar aw yusallim wa yusallima wa yu'mina bil athar. Artinya la yaqulu sahibuhu wa in qala bi kalamihi sunnah, sekalipun perkataan pelakunya, pelaku perdebatan tadi, sesuai dengan sunnah, nanti kita akan jelaskan, min ahli sunnah, dia tidak termasuk ahli sunnah. Sekalipun orang yang berdebat tadi kemudian sampai kepada kebenaran sesuai dengan akidah ahli sunnah, dia tetap tidak dianggap sebagai ahli sunnah. Kapan dianggap ahli sunnah? Hatta yada'al jidal, sampai dia itu mau meninggalkan perdebatan, wa yusallim dan berserah diri, wa yu'min bil azhar dan mengimani hadis-hadis. Jadi ini penekanan dari Imam Ahmad, kata beliau, kalau ada orang yang sukanya debat dan berdebat tentang sesuatu yang tidak seharusnya diperdebatkan, kemudian lantaran perdebatan itu, melalui sarana perdebatan itu, dia bisa sampai kepada kebenaran, tidak sengaja sampai kebenaran, dia tetap tidak dianggap sebagai ahli sunnah. Wah, ini gimana nih, kok keras banget ini? Hah? Ada orang nih debat, debat. Sarannya sudah salah, tapi kok alhamdulillah ujung-ujungnya dia apa? Mencapai kebenaran. Kata Imam Ahmad, dia tetap tidak dianggap ahli sunnah. Kenapa? Apa sebegitunya? Saya tahu kenapa. Saya buka ini. Silakan berpikirkan. Gantian ngomongnya. Kenapa? Tidak ada? Tidak ada yang bisa jawab sekian banyak ini? Saya yakin ada di antara antum yang kayaknya jawabannya kayak gini. Malu-malu. Tidak apa-apa. Silakan jawab. Kenapa? Itu bukan mencari. Ada jawaban lain? Di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ada enggak? Ashabul yamin. Enggak ada? Jawabannya sarananya keliru. Sarana yaitu mencari kebenaran yang merupakan tujuan. Sarananya apa? Keliru. Kenapa dia tidak dianggap ahli sunnah? Karena sarananya yang dia tempuh itu keliru. Meskipun ujung-ujungnya apa? Benar. Karena dalam ahli sunnah, dalam ajaran Islam, yang namanya sarana dan tujuan kedua-duanya harus apa? Benar. Jadi jangan tujuannya sedekah tapi sarannya apa? Nyuri. Nah, ini banyak orang yang terpengaruh dengan film Robin Hood. Banyak orang yang terpengaruh dengan film apa? Robin Hood. Dulu, ingatnya dulu pernah nonton. Dia pahlawan, kenapa? Karena dia suka sedekah. Suka bagi-bagi apa kepada orang miskin, tapi sarananya keliru. Kalau menurut Islam itu salah. Kalau menurut sutradaranya benar. Tapi kita menilai itu bukan sutradara, kita dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu sarana dan tujuan harus apa? Harus benar. Nah, ini orang tadi tujuannya sudah benar nih, nyampe kepada kebenaran, tapi sarananya salah. Sarannya dengan apa? Debat. Padahal untuk menuju kepada akidah, sarananya bukan dengan perdebatan, sarananya dengan mempelajari apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya orang tadi ini dikatakan oleh Imam Ahmad, dia itu tidak termasuk ahlu sunnah. Kenapa? Karena sarana yang dia tempuh itu salah. Iya, alhamdulillah sekarang benar, tapi siapa yang menjamin besoknya apa? Benar. Dan peluang untuk salah itu sangat besar. Inilah metodologinya itu salah. Dan kita harus paham bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki metodologi dalam memahami agama yang berbeda dengan metodologi ahlul bid'ah. Dan kalau misalnya metodologinya sudah salah, maka ujung-ujungnya akan salah. Kadang-kadang benar. Lebih sering apa ya? Salahnya. Tapi kalau metodologinya benar, insya Allah dia akan apa? Mencapai kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita ketahui. Kalau ahlu sunnah ya, ingin mengetahui akidahnya, dia akan buka Al-Quran, hadis Nabi SAW. Apa kata Al-Quran, apa kata hadis, inilah akidah kita. Kalau berbeda enggak? Kalau berbeda, dia bikin akidah dulu. Bikin akidah dulu. Setelah itu dia cari-cari, ada enggak nih hadis yang cocok sama akidah kita. Jadi bikin dulu prinsip-prinsip, kemudian cari. Ini ada enggak ayat atau hadis yang bisa kita pelintir dikit untuk dijadikan sebagai argumen. Itu metodologi ahlu bid'ah. Tapi kalau metodologi ahlu sunnah wal jamaah tidak. Dia baca Quran, dia baca hadis, kemudian dari sekian banyak Al-Quran dan hadis, atau sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dia simpulkan, oh inilah akidah ahlu sunnah itu. Dan ini perlu kita paham. Ada sebuah buku yang sangat bagus, yang membahas masalah itu, yang berjudul Al-Farqul Manhaji Baina Ahli Sunnati Wa Ahli Al-Ahwa. Al-Farqu Al-Manhaji Baina Ahli Sunnati Wa Ahli Al-Ahwa. Perbedaan metodologi antara Ahli Sunnah dengan apa? Dengan Ahli Ahwa. Dengan Ahli Bidah. Ditulis oleh seorang dokter di Mekah yang bernama Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amqari. Ini buku bagus sekali. Ya. Kenapa? Karena di dalam buku ini dijelaskan kalau orang metodologinya, gaya berpikirnya sudah berbeda, nggak mungkin akan bertemu. Contohnya antum ini kalau misalnya mau debat, ya, kalau mau debat dengan orang lain, dengan ahli bid'ah misalnya, kita harus menentukan dulu metodologinya apa. Kita mau debat, tapi kalau kita berselisih pendapat, kembalinya kemana? Ke Quran, ke hadis, dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah nggak ada apa? Sudah nggak ada kesepakatan tertentu, nggak usah dilanjutkan, karena nggak mungkin akan apa? Nggak mungkin ketemu. Kalau misalnya kita katakan hadis ini menurut saya ini, oh enggak, menurut anak kayak gini, ya sudah nggak akan ketemu. Kalau sudah menurut saya dan menurut ente nggak akan ketemu. Tapi kalau misalnya dari awal sebelum kita diskusi dengan orang lain, kita dudukkan dulu. Kita buat apa? Bahas masalah A, ya. Jangan lari ya. Pembahasan kita masalah A. Gak usah kesana kemari. Sudah setuju? Ya, sudah. Kalau sudah kayak gitu, baru kemudian kita tentukan. Kita kalau berbeda pendapat, siapa yang akan jadi hakim? Quran, hadis, dengan pemahaman siapa? Kalau sepakat Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu, maka oke, baru kita lanjutkan. Kalau tidak, maka tidak. Karena perbedaan metodologi itu akan mengakibatkan ujungnya juga akan apa? Akan berbeda. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gak ada? Atau perlu ditanya? Ya. Kalau tidak ada kebetulan ini, karena saya ada acara. Tidak ada ini. Kalau tidak ada, alhamdulillah, karena saya sebenarnya akan ada acara di rumah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Dan pesan saya, tolong dimuajah, apa? Diulangi. Ya. Nanti belajarnya jangan cuma pas mau ujian tekanan saja. Jadi kita perlu belajar ilmu tersebut, kita pelajari. Dan antum nanti jangan kemudian berlengkapkan cerita orang tua dari mana, kalau satu macam lah yang menjadi udah jalan betul ya. Itu dipahami secara proporsional ya. Kita dan itu dipahami secara proporsional, jangan mengakibatkan kita kemudian jadi malas belajar. Saja yang kami sampaikan, atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.